Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadis yang ke 772. Hadis yang ke 772. Kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'anil Nazzal ibni Sabrah radhiyallahu anhu qala ata Aliyun radhiyallahu anhu bab ar-rahbah fashariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-772 kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'anil Nazzal bin Sabrah dan dari An-Nazzal bin Sabrah nama sahabat An-Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu qala beliau bercerita ata Aliyun radhiyallahu anhu apa arti ata datang mendatangi Aliyun Ali radhiyallahu anhu bab ar-rahbah pintu ar-rahbah saya lupa ini gerbang yang dimaksud gerbang Damaskus atau Kufah atau Baghdad wallahu alam saya lupa Kufah taib di catatan kaki Kufah taib bab ar-rahbah gerbang kota Kufah ya taib fashariba qa'iman fa artinya fa maka atau kemudian syariba beliau minum siapa yang minum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qa'iman sambil berdiri wa qala dan beliau menjelaskan inni sesungguhnya saya ra'aitu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah SAW fa'ala melakukan kama sebagaimana ra'aitumuni kalian melihat aku fa'altu melakukannya rawahul Bukhari hadis riwayat al-Bukhari rahimahullah artinya dalam hadis ini diceritakan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib pernah minum sambil berdiri di gerbang Ar-Rahabah di kota Kufah sehingga apa yang beliau lakukan ini tentunya dilihat dan disaksikan oleh banyak orang karena lokasinya memang lokasi publik bukan di dalam rumah sendiri atau di tempat yang sifatnya pribadi tetapi hal ini dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib di tempat keramaian. Waqala kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memberikan keterangan karena barangkali untuk tidak salah faham atau memang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ingin menyampaikan apa yang pernah beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan keterangan inni ra'aitu Rasulullah. Sungguh saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang saya lakukan sekarang ini seperti yang kalian lihat yaitu minum sambil berdiri rahimahullahu taala tetapi tetap pembahasan hadis-hadis ini kesimpulannya telah kita ambil pada pertemuan yang lalu bahwa yang terbaik dan paling afdal adalah makan dan minum dengan duduk sambil duduk. Adapun makan dan minum sambil berdiri itu diperbolehkan selama memang hajat memerlukan. Memang memerlukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau memang diperlukan untuk sambil berdiri maka hukumnya diperbolehkan. Standing party. Kalau standing party Kalau misalkan ada unsur tasyabuhnya, tidak boleh. Yang belum tahu standing party. Oh, ya, pesta sambil jumping kalau Mas Heru. Karena zaman dulu kan sering standing gitu. Mbak Mo, standing party pernah? Standing party. Party bukan nama orang. Party itu pesta, acara, makan-makan standing itu sambil berdiri. Jadi misalkan itu sudah mulai umum sekarang di Indonesia, niru orang-orang barat, orang-orang kafir itu. Jadi misalkan orang mau mengadakan walimahan atau acara apa, makan-makan, panitia tidak menyiapkan kursi. Adanya cuma meja sama makanan yang disajikan prasmanan. Setelah itu ngambil, terus makan minumnya sambil berdiri, Mamu. Oh, enggak ada. Memang konsepnya standing party dia. Makan dan minumnya sambil berdiri, jadi ngobrol. Memang urip sebenarnya enak digawe susah sama mereka. Kan capek. Mungkin pengen hemat, tapi ternyata malah pengeluarannya besar seperti itu. Wallahu a'lam. Enggak enak Mas Dadang ya? Enggak, kalau Mas Dadang enggak enaknya karena kalau standing party itu cuma bisa megang satu. Itu jelas arah dan tujuannya. Visi dan misinya Mas Dadang itu matang. Terkonsep betul. Tapi kalau misalkan makannya itu ada meja, ada kursi, itu bisa bawa piring dua. Jajar-jajar, kemudian minumannya di bawah kursi kalau enggak ada meja. Kemudian camilan dan snacknya, buahnya macam-macam. Kalau standing party ya cuma satu piring ya kan. Mau diletakkan di mana enggak mungkin naik turun berdiri duduk. Makanya tidak sesuai dengan prinsipnya Mas Dadang gitu. Dan prinsip teman-temannya Mas Dadang juga. Baik, rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, i'rabnya wa anin nazal wawu, wawu apa itu? Atof, jelas. Yang namanya wawu atof berarti statusnya isim fi'il atau huruf? Huruf. Yang namanya huruf selamanya mabni. Jadi wawu, wawu atof mabni alal fathi la mahalla laha minal i'rab. An huruf jar, huruf jar mabni ala sukun. Seperti wawu atof huruf jar pun mabni la mahalla laha minal i'rab. An nazal majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya an, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Ibni di sini badal karena nazal nggak mungkin distatuskan sebagai mudhaf, ibninya mudhaf ilaih karena nazal ada alif lamnya. Ibni badal dari an nazal karena badal maka i'rabnya harus mengikuti mubdal. Mubdalnya an nazal majrur berarti ibni badalnya harus majrur juga. Wa huwa mudhaf sabrata mudhafun ilaihi majrur. Tanda jarnya fathah karena isim ghairu munsharif. Radhiyallahu anhu, radhiya fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu, tanda rafa'nya dhamma karena isim mufrad. Anhu jar majrur. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Ata fi'il mudhari', ata fi'il madhi, ata ya'ti ityanan atau ityah, atin ma'tiyun i'tila ta'ti ma'tan ma'tan mi'tan. Ata fi'il madhi mabni 'alal fathil muqaddar la mahalla lahu min al-i'rab. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il dari ata? Ali. Siapa yang mendatangi? Ali. Jadi aliyun fa'ilun marfu. Tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Radhiyallahu anhu sudah. Babar rahabah, baba maf'ulun bihi. Apa yang didatangi? Gerbang arhabah. Baba maf'ulun bihi mansub. Wa huwa mudhaf arrahbati mudhafun ilaihi majrur. Babar rahbati. Fashariba fa huruf fathah ji mabni alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Shariba fi'il madhi mabni alal fathhi. Shariba apa wazan shariba? Fa'ila. Coba kita tasrif. Syariba syariba syaribu. 1, 2, 3. Untuk fi'il mudhari'nya yashrabu yashrabani yashrabuna. 1, 2, 3. Yashrabu yashrabani yashrabuna. Tashrabu tashrabani yashrabuna. Tashrabu tashrabani yashrabuna. Tashrabina tashrabani yashrabuna. Ashrabu nashrabu. Taib, ahsantum. Fashariba qa'iman. Shariba fi'il madhi mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'il syariba? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali ke Ali bin Abi Thalib. Qa'iman, dalam keadaan berdiri. Hal, karena isim mansub yang menjelaskan keadaan disebut dengan apa? Hal. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Hal. Ana bikhair. Alhamdulillah Pak Mariano. Kalau antum bikhair, kita juga bikhair akhirnya. Karena antum kan bapak kampung, sementara kita cuma anak suku. Wa qala wawu ataf mabni al fathi huruf qala fi'il madhi, juga ini sudah terlalu sering. Inni, inna huruf apa? Taukid, dan huruf nasab. Ya, dhamir ya, dhamir mutasil, kedudukannya sebagai apa? Isim inna, isim inna. Karena inna itu menasabkan isim, merofakan khobar. Mana isimnya? Ya, dhamir mutakallim. Ra'aitu, fi'il dan fa'il. Fi'il fa'il ini jumlah fi'liyah. Fi'il plus fa'il berkedudukan sebagai khobar inna. Rasulullah, rasulah kenapa mansub? Maf'ulun bihi, wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih, sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala, fi'il madhi, mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il fa'ala? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama jar majrur ya. Kama ka huruf jar, ma majrur. Ra'aitumuni, ra'aitum, ra'aitum, ra'ai fi'il ma madhi. Tum fa'il, dhamirnya fa'il, wawunya wawu tambahan. Aslinya ra'aitum ni, ra'aitu ra'aitani, ra'aita ra'aituma ra'aitum. Aslinya ra'aitum, kalian melihat. Tapi karena bersambung dengan dhamir ya mutakallim, tambahkan wawu biar agar lebih bisa memudahkan dalam mengucapkan. Ra'aitumuni, wawunya wawu tambahan. Tumnya fa'il, nunnya nun wiqa ya. Ya baru sebagai maf'ulun bihi. Siapa yang kalian lihat? Saya. Kama ra'aitumuni fa'altu, fa'altu fi'il dan fa'il. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Coba dihitung ada berapa dhamirnya? Dhamir plus dhamir mustatir. Oh, mosok kan biyen mustatir kita anak tiri kan. Plus dhamir mustatir, hanya dhamir saja. Dhamir mutasil, dhamir munfasil, dhamir mustatir, dhamir bariz, dihitung semua. Iya, kita hitung bersama-sama. Yang dihitung apa, Bo? Dhamir. Wa anin nazzal ibni Sabrah. Ada? Tidak ada, nggih. Radhiyallahu anhu. Ada? Ada. Apa itu? Hu. Satu. Radhiyah enggak ada. Mustatir dihitung. Radhiyah. Radhiyah. Apa ada mustatirnya? Fa'ilnya mana radhiya? Allah. Dhamirnya atau fa'ilnya? Dhamirnya. Kalau tidak, kalau sudah ada fa'il dhahirnya, enggak mungkin ada mustatirnya. Ngalah ya Pak Mariana ya. Karena ngalah itu tidak berarti salah. Karena mungkin belum tahu itu fungsinya. Jadi kalau langsung berapa? Langsung turun 13 Pak Mariano. Begitu Mas Abdullah ya. Jadi kalau sudah ada fa'il dhahir, karena fa'il itu dia tidak boleh mendua. pilih antara yang mustatir atau yang zahir. Pilih zahir atau zahir. Kalau engkau sudah memilih zahir, jangan engkau menduakan adanya zahir. Pulangkan saja. Iya, pulangkan saja aku pada ayah ibuku atau simbahku. Bapak ibunya enggak ada, simbahnya masih ada. Oh, Pak Adik malah ngelah. Berarti satu. Qala. Nah, dua. Ini baru ada mustatirnya karena tidak ada yang zahir. Ata tidak ada karena fa'ilnya Ali, sahabat Ali. Berarti tidak ada yang mustatir. Pitulas. Radhiyallahu anhu. Hu. Empat. Babar rahbati fashariba syariba. Ada dhamir mustatirnya huwa itu karena enggak ada dhamirnya li. Lima. Qa'iman wa qala. Qala enam. Inni ada ya di situ. Tujuh. Ra'aitu tu delapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak dihitung ya karena kecil. Fa'ala ada sem bilan. Kama ma bukan. Bukan oh ya. Sedek-dekan ya. Ra'aitum tum 10. Ni ada ya-nya se 11. Fa'altu tu 12. Rawahu hu 13. Loh, dihitung toh? Ayo dihitung. Oh, enggak salah hitung, ada rekamannya loh. Abu Ahmad tadi bertanya juga. Betul. Dihitung enggak? Dihitung, tapi tidak ada yang salah. Karena yang menghitung 12 Rawahul Bukhari tidak dihitung. Yang penting 12 itu benar. Yang 17 juga benar. Karena seandainya tidak zahir, adanya dhamir kan itu. Wallahu a'lam bishawab.